نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita telah menuntaskan pembahasan seputar tasyahud awal dengan kesimpulan bahwa tasyahud awal yang rajih hukumnya wajib. Duduk untuk tasyahud awal tentunya mengikut hukumnya sama, hukumnya wajib. Jadi duduknya ya untuk tasyahud wajib, kemudian tasyahudnya, sifat tasyahud, salah satu dari sifat tasyahud yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas atau riwayat Umar ya. Itu di antara yang perlu disampaikan. Yang jelas, apapun yang sabit sifat tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib membaca salah satunya, disunnahkan mengamalkan seluruhnya secara bergantian. Kemudian sifat duduk tasyahud yaitu iftirash mustahab, tidak wajib, ini mustahab. Kemudian sifat kedua tangan yang kita pelajari rinciannya, ada dua sifat meletakkan kedua tangan, telapak tangan di paha ya, ujung jari jemari di ujung paha, dan sifat yang kedua kedua telapak tangan diletakkan di lutut, itu juga mustahab. Kemudian sifat jari jemari tangan kanan, ada dua pilihan yang disunnahkan diamalkan secara bergantian karena dua-duanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik riwayat Ibnu Umar maupun riwayat Wa'id bin Hujr, riwayat Ibnu Umar yaitu seluruh jari jemari digenggam, ibu jari digenggam ke jari tengah, letakkan di atasnya, digenggam bersamanya, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk isyarat ke arah kiblat. Sedangkan riwayat Wa'il bin Hujr, jari manis dengan jari kelingking digenggam, jari tengah ujungnya dipertemukan dengan ibu jari, membuat lingkaran tahliq, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk ke arah kiblat isyarat ya. Dua-duanya, baik sifat yang pertama dan yang kedua, tidak digerakkan dari awal tasyahud sampai akhir, ini semua mustahab. Ini semua mustahab. Begitu pula arah pandangan mata tertuju ke jari telunjuk, itu juga mustahab. Ya. Baik. Berikutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yukabbiru," kemudian bertakbir. Bertakbir bangkit ke rakaat berikutnya, yaitu rakaat ketiga. Wa yusalli, dan mengerjakan salat, baqiya salatihi. Wa yusalli baqiya salatihi, dan mengerjakan rakaat yang tersisa dari salatnya, bil Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Ini matannya. Ya, ada beberapa masalah yang dibahas di sini. Masalah pertama yaitu tsumma yukabbir, kemudian bertakbir bangkit ke rakaat berikutnya. Yaitu bangkit dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat ketiga seraya bertakbir, ya, seraya bertakbir. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah disampaikan hadis ini pada pembahasan ruku ketika membahas ruku dimulai dengan takbir peralihan, takbir intiqal, ya, sambil beralih bergerak, ya, meninggalkan rukun berdiri menuju rukun ruku sambil beralih sambil bertakbir pada pembahasan itu, takbir intiqal, takbir peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Di sana telah disampaikan hadis Abu Hurairah secara utuh. Nah, hadis itu menyifatkan takbir-takbir Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari takbiratul ihram, kemudian takbir intiqalnya dari ruku ke dari qiyam berdiri ke ruku, ya, dan seterusnya sampai pada akhir hadis. Yang kita inginkan untuk pembahasan kita akhir hadis, potongan akhir hadis ini akan saya sampaikan sekarang, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan melaksanakan, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan di akhir hadisnya, di akhir riwayatnya, kata Abu Hurairah, wa yukabbiru dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir hina yaqumu ketika bergerak bangkit untuk berdiri, ketika bangkit untuk berdiri minal masna dari dua rakaat ba'dal julusi, setelah duduk. Iya, hadisnya jelas. Abu Hurairah mengatakan wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julusi, dan Nabi SAW bertakbir ketika bangkit berdiri dari dua rakaat setelah duduk tasyahud. Hadisnya muttafaq alaih. Ini adalah takbir peralihan, sama dengan takbir-takbir sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada hadis ini, kecuali takbiratul ihram di awal, ya, dan setelahnya adalah takbir-takbir intiqal termasuk tasmi', subhanallah liman hamidah, ketika bangkit dari ruku ke i'tidal. Dan terakhir ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, karena yang lainnya sama sifat pelaksanaan rakaat ketiga, ya, sama dengan sifat pelaksanaan pada rakaat pertama. Nah, di ini bahwa Nabi SAW bertakbir ketika meninggalkan duduk tasyahudnya, selesai dari duduk tasyahud awal, ya, bangkit berdiri ke rakaat ketiga, Nabi SAW melakukan takbir peralihan, takbir intiqal, yaitu saat beralih dari duduk ke berdiri. Ya. Ini takbir intiqal, takbir peralihan saat beralih dari duduk ke berdiri. Ini mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur, mayoritas, jumhur itu mayoritas ulama, inilah yang benar dalam memahami hadis Abu Hurairah ini yang benar, ya. Tidak seperti pendapat Al-Imam Malik yang mengatakan takbir dibaca saat telah tegak berdiri. Nah, ini pendapat Malik. Pendapat Malik ini keliru. Jadi pendapat Malik apa? Pendapat Malik mengatakan takbir dibaca ketika sudah tegak berdiri. Jadi ketika bangkit tidak baca apa-apa. Ketika bangkit tidak baca apa-apa. Setelah sampai di atas sudah tegak berdiri, barulah kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ini mazhab Malik. Dan ini keliru. Menyelisihi jumhur. Ya. Yang benar mazhab Ahmad Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama. Takbir dimulai ketika mulai bangkit, ya, dan takbir lanjut sampai selesai dituntaskan sebelum tegak berdiri. Karena ini takbir peradilan. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya tentang sifat tata cara takbir peradilan. Mulai dibaca saat mulai bergerak beralih, ya, dan saat peralihan tetap dibaca, maknanya masih lanjut, dimulai ketika awal beralih dan dituntaskan sebelum tiba di rukun berikutnya. Itu takbir peralihan. Nah, Syarifani, hadis Abu Hurairah, ya, jelas karena mengatakan hina yaqum ketika Nabi bangkit berdiri. Bukan Abu Hurairah, bukan mengatakan wa yukabbiru hina qama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mengatakan wa yukabbiru hina qama, tidak mengatakan begitu. Hina qama artinya ketika telah berdiri. Wa yukabbiru hina qama, Nabi takbir ketika sudah berdiri. Seandainya hadisnya begitu, Malik benar, tapi Abu Hurairah bukan mengatakan begitu. Abu Hurairah mengatakan hina yaqum, ketika yaqum, ketika berdiri, bangkit berdiri. Yaqum fi'il mudhari', ya, maknanya akan dan sedang. Jadi mulai akan dan seakan berdiri, yakni bangkit. Nah, dan ketika sedang proses peralihan, ya, itu masih takdir, masih tersisa. Baik, jelas ini? Nah, jadi jangan bangkit dari tasyahud awal diam-diam saja, tidak baca apa-apa. Setelah berdiri baru kemudian baca takbir. Sejalan dengan Malik, keliru. Karena ini takbir intiqal. Nah, seperti kata jumhur ulama mazhab Hanbali, Syafi'i dan jumhur. Ini masalah pertama. Yang disampaikan oleh As-Sa'di, thumma yukabbir. Kemudian wa yusalli baqiya salatihi bil fardhi fi kulli rak'ah, dan mengerjakan salat yang sisa rakaat, ya, rakaat yang tersisa dari salat dengan baca Al-Fatihah pada setiap rakaat, yakni imma salat itu salat maghrib, ya, itu rakaat ketiga dan rakaat terakhir jika itu maghrib. Ya. Thulatsiyah, tiga rakaat. Atau itu rakaat ketiga dan nanti ada rakaat keempat setelahnya. Sama sifat pelaksanaannya jika itu rubaiyah. Yaitu salat duhur, salat asar dan salat isya yang empat rakaat. Yang jelas, ya, rakaat ketiga jika itu salat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat jika itu rubaiyah, sifat pelaksanaannya sama, yaitu apa? Hanya baca Al-Fatihah bil Fatihah, kata Sa'di rahimahullah, pada setiap rakaat. Berarti tidak baca surat setelahnya. Baik, tetapi sebelum itu, masalah kedua sebelum itu yang Ana sisipkan pembahasannya di sini, ya, sebelum masuk ke masalah tadi yang disebutkan imatan, yaitu disunnahkan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga ketika telah tegak berdiri. Ya, ketika telah tegak berdiri. Nah, ini masalah kedua. Disunnahkan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga ketika telah tegak berdiri. Ketika telah tegak berdiri. Nah, beda dengan takbir tadi. Nah, takbir tadi dimulai ketika awal bangkit. Ketika telah tegak berdiri sudah tuntas takbir intiqal peralihan. Ya. Sesuai mazhab jumhur. Adapun mengangkat kedua tangan dilakukan ketika telah tegak berdiri, bukan ketika masih duduk. Bukan. Tetapi ketika telah tegak berdiri di rakaat ketiga. Ya. Memulai rakaat ketiga dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Nah, sifat ini sebenarnya telah kita lewati pada pembahasan takbiratul ihram. Kenapa? Ya, di sini As-Sa'di rahimahullah memang tidak menyebutkan di matan ini. Bukan berarti As-Sa'di rahimahullah tidak berpendapat dengan sifat itu. Karena memang masalahnya ada khilaf, akan disampaikan khilafnya. Tapi bukan berarti As-Sa'di rahimahullah termasuk yang berpendapat tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan saat berdiri dari tasyahud awal. Karena As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan itu di awal, ya, di matan bagian awal ketika menyebutkan memulai sholat, ya, berdiri untuk sholat dengan membaca takbir Allahu Akbar takbiratul ihram. Bisa dilihat kembali di sana, wa yarfa'u yadayhi ila hadwan kibai aw ila shahmat udhunain fi arba'ati mawadi', kemudian mengangkat kedua telapak tangannya di empat momen. Nah, momen yang pertama saat takbiratul ihram, inda takbiratul ihram. Yang kedua wa inda ruku', saat ruku', ya, jika masih berdiri diangkat, ya, dengan ruku'. Wa inda raf'i minhu, ketika telah berdiri i'tidal dari ruku', ketika sudah i'tidal dari ruku', saat berdiri mengangkat kedua tangan. Momen yang terakhir wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama. Jadi di sana sudah disebutkan, didahulukan penyebutannya, di sana digabungkan dengan pembahasan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Sehingga di sini ketika beliau menyebutkan di sini bangkit dari tasyahud pertama, rakaat berikutnya beliau hanya menyebut bertakbir dan tidak lagi menyinggung mengangkat kedua tangan karena beliau sudah sebutkan di awal. Jadi As-Sa'di rahimahullah termasuk di antara ulama yang menetapkan, ya, disyariatkannya mengangkat kedua tangan saat telah tegak berdiri dari tasyahud pertama. Ya. Tidak mengapa kita murojaah kembali untuk mengangkat, yakni terkait dengan mengangkat tangan setinggi bahu, ya, atau setinggi ujung atas telinga. Nah, yakni mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, ya, dan ketika i'tidal berdiri dari ruku, sebagaimana telah lewat, itu pendapat jumhur, pendapat jumhur, ya. Bahkan dinukil ijma' ulama dari seluruh ulama di seluruh penjuru dunia kecuali fuqaha negeri Kufah, kecuali fuqaha negeri Kufah yaitu fuqaha Hanafiyah, ya, adapun momen keempat yang sedang kita pelajari sekarang yaitu ketika telah berdiri tegak dari tasyahud awal. Nah, memang dari hadis-hadis yang datang dalam masalah mengangkat kedua tangan ini, ya, baik itu riwayat Ibnu Umar, Abu Humaid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr dan Malik bin Al-Huwairith. Jadi ada beberapa hadis, ya, hadis Ibnu Umar, Abu Humaid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr, Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhum. Pada riwayat mereka semua sama-sama menetapkan Nabi Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ya. Ada yang meriwayatkan sejajar setinggi bahu, ya, ini ujung jari jemari tangannya sejajar dengan bahu, setinggi bahu puncaknya begitu. Ada yang meriwayatkan, ya, sejajar dengan ujung atas telinga. Itu riwayat yang sabit, yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani ujung jari jemari tangan sejajar dengan ujung atas telinga, tidak melampau sejajar, setinggi itu saja. Ini. Nah, jadi jamalkan bergantian. Nah, keempatnya hadis itu, hadis Ibnu Umar, Ibnu Hajar As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr, Malik bin Farid, menetapkan Nabi melakukan itu ketika takbiratul ihram, ketika, ya, hendak ruku dan ketika berdiri dari ruku. Tiga ini. Nah, untuk momen yang keempat, ya, untuk momen yang keempat yaitu ketika berdiri, yang ditegak berdiri dari tasyahud awal, yang meriwayatkan dari empat sahabat tadi hanya Ibnu Umar, itu pun pada salah satu tambahan riwayatnya, ya, dari empat tadi, Ibnu Umar, Abu Hamid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr, Malik bin Al-Huwairith, hanya Ibnu Umar yang meriwayatkan untuk momen yang kita pelajari ini, yaitu ketika berdiri dari tasyahud pertama. Tiga yang lainnya tidak meriwayatkan, hanya Ibnu Umar yang meriwayatkan. Itu pun Ibnu Umar meriwayatkan pada tambahan riwayat, salah satu riwayat Al-Bukhari. Ada tambahan riwayat, ya, pada salah satu riwayat Al-Bukhari. Lafadznya, kata Ibnu Umar, wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan apabila Nabi telah tegak berdiri dari dua rakaat pertama dari tasyahud awal, rafa'a yadayhi, Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya. Tetapi riwayat ini sahihah, riwayat yang benar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Bukhari yang mengeluarkan. Kata Al-Bukhari dalam kitabnya Juz Raf'il Yadain, kitab Al-Bukhari yang lainnya, satu kitab juz namanya. Yani meriwayatkan hadis-hadis yang khusus membahas tentang mengangkat kedua tangan dalam sholat. Namanya Juz Raf'il Yadain. Satu juz, yakni satu pembahasan saja. Khusus Raf'il Yadain. Khusus mengangkat kedua tangan dalam sholat. Ya. Riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW di sampaikan di kitab itu. Kata Al-Bukhari di sana, apa yang ditambahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan dan Ali Ya. Serta yang ditambahkan Abu Humaid pada 10 sahabat. Nah, dari sini ya, kita mengambil faedah dari Al-Bukhari bahwa ternyata bukan hanya Ibnu Umar. Ternyata Abu Humaid As-Sa'idi juga menambahkan, dan juga di sini Al-Bukhari juga menyebut tambahan riwayat Ali. Jadi apa yang ditambahkan Ibnu Umar dan Ali serta yang ditambahkan Abu Humaid As-Sa'idi pada 10 sahabat, berarti kan 3 akhirnya kesimpulannya. Terkumpul 3 tambahan 3 sahabat yang menambahkan riwayat ini. Ia adalah riwayat yang sahih. Kata Bukhari adalah riwayat yang sahih. Sebab mereka bukan meriwayatkan satu sholat yang sama, lantas mereka berselisih. Ya. Melainkan sholat yang berbeda yang ditambahkan oleh sebagian mereka atas apa yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Tambahan riwayat dari ulama terpercaya diterima. Ini ziyadatul thiqah istilahnya dalam ilmu mustalah hadis. Ziyadatul thiqah, tambahan riwayat rawi yang terpercaya. Ya. Ulama yang terpercaya. Nah, selain Al-Bukhari, ahli penyakit hadis yang lainnya, ahli ilal yang lainnya, Al-Imam Ad-Darqutni juga dalam kitabnya Al-Ilal juga menilai sahih. Al-Bukhari dan Ad-Darqutni, dan keduanya ahli di bidang ini, telah menetapkan sahihnya tambahan ini. Baik. Adapun Abu Dawud, murid Imam Ahmad, Abu Dawud dalam sunannya, dan Al-Isma'ili, dan Al-Isma'ili, kedua imam ini membenarkan riwayat yang mauquf dari Ibnu Umar. Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Isma'ili, kedua imam ini membenarkan ya riwayat yang mauquf dari Ibnu Umar, yakni dari perbuatan Ibnu Umar. Baik, tetapi yang dipegang dalam hal ini wallahu alam apa yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan Ad-Darqutni. Tetapi dengan ini, penjelasan ini, kita ada gambaran bahwa masalah ini memang diperselisihkan. Permasalahannya riwayat diperselisihkan. Karena itu tambahan riwayat. Ya. Tambah dia yang telah kita dengar keterangannya. Yang jelas Al-Bukhari dan Ad-Darqutni telah menilai sahih. Nah. Oleh karena itu, salah satu riwayat dari Imam Ahmad menetapkan sifat ini. Salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad menetapkan sifat ini, mengatakan disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika telah berdiri dari tasyahud awal. Dan dari kalangan fuqaha Hanabilah ya, yang memilih riwayat Imam Ahmad ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu dinukil dalam kitab Al-Ikhtiyarat, ikhtiyaratnya Ibnu Taimiyah. Pendapat-pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah, Al-Ikhtiyarat. Murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Muflih dalam Al-Furu', kemudian Al-Murdawi, Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, dan di zaman ini Al-Uthaymin, Syekhul Islam dalam Al-Ikhtiyarat, Ibnu Muflih dalam Al-Furu', Al-Murdawi dalam Al-Insaf, Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kemudian dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, yang memilih pendapat ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini yang benar insyaallah. Ini yang benar insyaallah. Berbeda dengan yang masyhur pada madhab Hanbali dan Syafi'i. Yang masyhur yang diambil dari Ahmad dan menjadi madhab fuqaha Hanabilah, mayoritas fuqaha Hanabilah memegang riwayat yang datang dari Ahmad yang mengatakan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan saat berdiri dari tasyahud awal. Begitu pula yang masyhur pada mazhab Syafi'i menyatakan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika telah berdiri dari tasyahud awal. Nah, sudah jelas khilafnya. Kenapa terjadi khilaf itu? Karena itu tambahan riwayat. Nah, tetapi insyaallah itu tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sekian ayat yang kita ikuti, salah satu dari Ahmad, kemudian a'immah wa hanabian yang telah kami sebutkan namanya, memilih itu juga dari kalangan Syafi'iyah, An-Nawawi, kemudian dari kalangan ahli hadis, ya, di masa lalu Al-Bukhari dan Ad-Darqutni. Nah, yang penting diperhatikan di sini, ana akan nukil dari Ibnu Uthaimin sebagai tambih, yaitu Ibnu Uthaimin menegaskan dalam Asy-Syarh Al-Mumti' bahwa kedua tangan diangkat saat telah tegak berdiri sesuai makna hadis Ibnu Umar. Ya, riwayat Ibnu Umar jelas. Perhatikan baik-baik lafaznya. Wa idza qama min ar-rak'atain, dan apabila qama telah berdiri dari rak'atain, rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika telah berdiri. Ya, kata Ibnu Uthaimin, bukan saat hendak bangkit berdiri, sebagaimana kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami hadis Ibnu Umar. Sebagian orang salah faham memahami hadis Ibnu Umar, menyangka bahwa kedua tangan diangkat ketika masih duduk. Ketika masih duduk, ketika hendak bangkit, angkat tangan, kemudian berdiri. Padahal hadis Ibnu Umar jelas maknanya ketika telah tegak berdiri. Jadi ketika bangkit hanya takbir, intiqal. Ketika sudah tegak berdiri, ya, sebelum rakaat ketiga ini dimulai, angkat kedua tangan, kemudian bersedekah. Baru mulai rakaat ketiga. Ya, baca Al-Fatihah. Baik. Berdasarkan pelajaran kita, bahwa momen keempat ini adalah ketika bangkit dari tasyahud pertama dari dua rakaat pertama. Di situ letak penerapannya. Maka di sini muncul pembahasan bagaimana jika masbuk. Dan ini sering terjadi. Ya, sering masbuk, akan sering terkena masalah ini, yaitu apabila dia ikut duduk tasyahud bersama imam dalam rangka mutaba'atul imam, semata mengikuti imam, padahal momen sholatnya dia belum saatnya tasyahud pertama, atau itu bukan tasawuf pertamanya dia. Karena yang benar dalam masalah masbuk, masbuk itu menghitung urutan sholatnya sesuai urutan sholatnya dia. Urutan sholatnya dia sendiri yang dia hitung. Yang pertama kali dia mulai masuk bersama imam, nah itu rakaat pertama dia jika dia dapat rukuk, paling tidak. Ya. Jika dia dapat setelah rukuk, berarti tidak dihitung. Setelahnya dihitung rakaat pertamanya dia. Nah, hanya saja dia bermakmum, dipimpin oleh imam, sehingga dia terikat dengan imam, terkena kewajiban mutaba'atul imam. Nah, apabila bertepatan dengan imam duduk tasyahud terakhir, dan itu hitungan rakaatnya dia juga bertepatan dengan akhir rakaat keduanya, berarti momennya dia tasyahud pertama, imamnya tasyahud terakhir bersamaan. Maka dia duduk tasyahud bersama imam, imam tasyahud terakhir, dia tasyahud pertama. Ketika imam salam, kata Nabi, fa'atimmu, bangkit kalian, yakni para masbuk, untuk menyempurnakan sisa rakaatnya, maka dia pun bangkit. Berarti bangkit ke rakaat keberapa? Ketiga. Berarti jelas dia di sini mengangkat kedua tangan, masuk dalam hadis. Nah, jika dia duduk tasyahud bersama imam, imam tasyahud terakhir, dia ikut tasyahud, tapi bukan momen tasyahud awalnya dia. Ima dia baru rakaat pertama misalkan, ya, atau pas itu rakaat ketiganya dia. Berarti kan bukan momen tasyahud awalnya dia. Hanya dia duduk tasyahud, duduk karena mutaba'atul imam. Nah, oleh karena itu yang kita rujukkan yang telah lewat dari tiga pendapat dari Ulama Syafi'iyah, dia duduk iftirash karena bukan duduk tasyahud terakhirnya dia, hanya mutaba'atul imam. Ini bukan duduk terakhir, jadi tad iftirash. Nah, imam salam, dia bangkit berdiri. Jadi dia bangkit berdiri dari rakaat, imma dari rakaat pertama, imma dari rakaat ketiga. Dan duduk tasyahudnya tadi bukan tasyahud awal, tadi hanya mengikuti imam. Maka wallahu a'lam, yang ana fahami, ya, tidak mengangkat kedua tangan karena tidak masuk dalam hadis. Tidak masuk dalam hadis. Dan di sini tidak ada, sudah tidak ada mutabatul imam, imam sudah selesai. Jadi bangkit dia langsung tanpa mengangkat tangan karena tidak masuk dalam hadis. Berikutnya, dia ikut tasyahud bersama imam ketika imam tasyahud awal. Imamnya tasyahud awal. Dia ikut tasyahud bersama imam. Tapi bukan tasyahud awalnya dia. Dia masuk misalkan di rakaat kedua. Imam tasyahud awal berarti baru rakaat pertama dia. Dia duduk tasyahud semata-mata momennya karena mutaba'atul imam. Ketika imam bangkit, ya, imam tentunya karena dia bangkit dari tasyahud awal, ya, dari rakaat pertama dari tasyahud awal, berarti imamnya angkat tangan. Dia sebagai makmum ikut berdiri, ikuti imam ke momennya bagi makmum rakaat ke kedua. Tadi tasyahudnya hanya mutabatul imam, bukan tasyahud awalnya dia. Nah sekarang, apakah dia ikut mengangkat tangan juga mutabatul imam ataukah tidak? Ini muskilah. Ini yang ana pribadi muskilah. Wallahu a'lam. Ada kemungkinan, ya, juga angkat tangan mutabatul imam, ada kemungkinan tidak, karena ini hay'ah istilahnya. Jadi hanya model, ya, sifat di salah satu gerakan rukun. Nah, yang wajib diikuti berdiri, ya dia berdiri. Tadi ketika duduk, ya dia harus duduk. Tidak mungkin dia berdiri meninggalkan imam yang mendahului. Tidak mungkin, dia harus duduk bersama. Imam tasyahud, ya dia tetap tasyahud. Tapi model duduknya, nah, tidak mesti harus diikuti imamnya. Yang penting dia mutabatul imam dalam hal dia duduk ikut tasyahud. Tetapi model duduknya tidak harus. Oleh karena itu kita rujukkan dia tetap, seandainya itu tasyahud terakhir, dia tetap iftirash. Tidak masalah, imamnya tawarruk, dia iftirash karena dia bukan akhir sholat. Begitu pula bacaan, dan sudah kita lewati dari Imam Ahmad. Nah, meskipun imamnya tasyahud akhir, baca sholawat, baca doa, dia ngulang-ngulangi saja tasyahud. Tasyahud, dia ulang-ulangi tanpa baca sholawat dan doa. Jadi perbedaan dalam hal sifat di satu rukun, ya, posisi tangan, sifat tangan, sifat kaki, ataupun bacaan, itu tidak diharuskan mutabatul imam. Sehingga di sini berkemungkinan ketika dia berdiri, dia tidak masuk dalam hadis karena hitungan rakaat dia itu itu bukan bangkit dari tasyahud pertama. Dia tadi duduk tasyahud hanya mengikuti imamnya. Jadi dia tidak angkat tangan langsung. Nah, anak pribadi memilih mengamalkan ini. Tetapi ini anak sampaikan, anak tidak dapat pembahasan ini. Anak tidak dapat pembahasan ini. Nah, pembahasan ini sendiri sudah kalian dengar tadi ya. Momen mengangkat tangan dari tasawuf awli sendiri perselisihkan kuat oleh ulama. Yang masyhur dari Ahmad yang dipilih oleh mayoritas Hanabila tidak. Yang datang dari Asy-Syafi'i ya, dan mayoritas sahabat kami dan itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak. Nah. Sudah kalian dengar khilafnya tadi, cukup kencang khilafnya. Nah. Wallahu a'lam. Anak belum dapat pembahasannya ketika dia masbuk. Nah, ini tadi hasil pemahaman anak pribadi. Wallahu a'lam. Adapun masalah ketiga ini kita tunda ya, ke waktu berikutnya. Nah, dan ada satu hal yang ingin ana susulkan di sini ya, sebagai penutup. Nah, yaitu ketika kita melewati pembahasan jalsa istirahat, duduk istirahat. Ketika kita melihat pembahasan duduk istirahat. Ya. Masih ingat duduk istirahat ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua duduk istirahat dulu. Ya kan? Ya. Nah, ana mau tanya sekarang. Apabila kita sujud tilawah dalam sholat, apakah disyaratkan untuk istirahat? Nah, coba antum lihat kembali catatannya. Apakah waktu itu ana sudah bahas? Hah? Apa yang ana sampaikan? Tidak. Ana menukil di situ. Apa ana katakan? Coba lihat catatannya. Anak-anak pilih pribadi gitu. Nah, iya. Baik, alhamdulillah ana dapat ini sekarang. Dalam Al-Majmu', kalian bisa idhofahkan di situ halaman 420. Jilid 3. Halaman 420 Al-Majmu', Majmu' Syarh Muhaddab. Kata Nawawi, walau sajada al-musalli lit-tilawah, apabila orang yang sholat sujud tilawah, lam tushra' jalsatul istirahati bila khilaf. Lam tushra', tidak disyariatkan jalsa istirahah, duduk istirahat bila khilaf, tanpa ada khilaf. Alhamdulillah. Nah, yang benar begitu. Bahkan di sini kan dikatakan bila khilaf. Apakah maksudnya bila khilaf? Tidak ada khilaf di antara fuqaha Syafi'iyah, ataukah tidak ada khilaf secara umum di seluruh ulama fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha yang lainnya? Wallahu a'lam. Namun yang jelas kita sudah ada pegangan. Minimal jika yang dimaksud bila khilaf di kalangan fuqaha Syafi'iyah, ya ini sudah luar biasa. Berarti fuqaha Syafi'iyah sepakat. Ya. Karena memang jalsa istirahat ini mazhabnya siapa? Coba untuk lihat catatannya. Mazhabnya siapa? Kan ada khilaf, ya. Mazhabnya siapa jalsa istirahat? Hah? Mazhab? Cek catatannya. Mazhab? Siapa lagi? Hah? Mazhabnya siapa jalsa istirahat? Hah? Imam Ahmad. Baik. Al-Muhim, ya, fokusnya kita sekarang, An-Nawawi menukil sekarang bahwa ketika sujud tilawah dalam sholat, jadi ketika bangkit dari sujud tilawah langsung, ya, langsung tanpa jalsa istirahat. Nah, kata Nabi di sini tidak ada khilaf. Barakallahu fikum. Nah, sementara cukup ini dulu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.